أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan rahmat dan iman. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا يا الله berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat meneruskan pengajian 30 perkara penting dalam hidup, yang pada malam hari ini kita akan teruskan kepada perkara yang ke-17, yaitu yang berkaitan tentang haji. Yang akan kita bahaskan berkenaan dengan haji adalah falsafah haji atau nilai haji atau kesan yang boleh dilahirkan oleh ibadah haji kepada orang yang mengerjakan haji, yaitu sebagai pembentuk pribadi mulia. Maka supaya terarah pengajian, kita letakkan tajuk haji sebagai pembentuk pribadi mulia. Kita tidak membahaskan haji daripada sisi kaifiat atau tata caranya, atau seperti dalam pembahasan fiqh, tidak. Yang kita bahaskan adalah falsafah haji. Haji bagaimana yang kita ketahui adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kita akan bahaskan tentang haji sebagai pembentuk pribadi mulia melalui satu mukadimah bagaimana pembahasan-pembahasan sebelum ini. Dalam mukadimah kita pilih sebuah ayat yang berkenaan dengan tajuk kita. Nah, ayat yang kita pilih untuk tajuk kita ini yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang menerangkan tentang ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat ini panjang sebenarnya, tetapi kita ambil permulaannya saja karena lanjutan daripada ayat ini tidak boleh diwakili oleh kata atimmu, sempurnakanlah. Kita terjemahkan ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa dan atimmu, sempurnakanlah oleh kamu semua, wahai orang-orang yang sudah berniat haji atau berangkat haji atau memulakan ibadah haji, dan sempurnakanlah olehmu al-hajjah, ibadah haji itu, wa dan al-umrata, ibadah umrah itu, lillah, kerana Allah. Jadi ayat ini pendek saja, tetapi sebenarnya meskipun pendek sudah menerangkan tentang tajuk kita ini. Haji sebagai pembentuk pribadi mulia. Dari kata sempurnakanlah, haji boleh membentuk pribadi mulia. Dari kata lillah, kerana Allah, haji boleh membentuk pribadi mulia. Kemudian kandungan daripada ibadah haji itu sendiri atau ibadah umrah itu sendiri yang terdiri daripada ihram, talbiyah, tawaf, sa'i, wukuf, melontar jamarat, tawaf ifadah dan lain-lainnya. Kandungan ibadah haji dan umrah itu sendiri boleh membentuk pribadi mulia. Jadi ada tiga kata kunci di sini untuk membahaskan tajuk ini, yaitu kata sempurnakanlah, kata haji dan umrah itu sendiri sebagai ibadah, dan kata kerana, kerana Allah. Sekarang kita bahas dengan lebih mendalam tentang kata per kata yang ada dalam ayat ini. Yang pertama yang kita bahaskan adalah kata atimmu, sempurnakanlah. Kalau disebut kata sempurnakanlah, bermakna di dalam ibadah haji itu banyak sekali ibadah-ibadah yang mesti diselesaikan. Berbeza dengan salat. Apabila salat, Allah tidak menyebut wa aqimus salat, tidak. Tapi untuk salat, wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Itu untuk salat. Kemudian kalau puasa pula, Allah menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi kalau merujuk kepada masa yang memanjang untuk puasa, merujuk kepada masa yang memanjang yaitu mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, Allah menggunakan kata atimmu pula, merujuk kepada masa yang memanjang untuk puasa. Wa atimmus siyama ila lail, dan sempurnakanlah puasa hingga malam, maknanya hingga tenggelam matahari. Nah, bermakna kata sempurnakan ini adalah kata yang merujuk kepada masa yang memanjang. Yang dalam masa yang panjang itu ada ibadah-ibadah yang dilakukan. Jadi tidak cukup puasa itu hanya sampai tengah hari saja, tidak. Tidak cukup puasa itu sampai akhir saja, tidak. Tapi baru dia sempurna, sempurnakanlah kalau sampai ke malam hari dan terbenam matahari. Begitu juga dengan haji dan umrah. Tidak cukup hanya dengan ihram, talbiyah, tawaf, sa'i kemudian berhenti sampai di situ, tidak. Tetapi tunggu 9 Zulhijjah, wukuf. Selepas itu sempurnakan sampai terbenam matahari, bergerak ke Mina, kemudian pergi melontar jamarat. Tidak cukup itu, selepas itu pergi ke Mekah lagi untuk tawaf ifadah. Selepas itu barulah bertahalul, barulah sempurna. Jadi kata sempurna kata ini merujuk kepada masa yang memanjang dan juga merujuk kepada ibadah-ibadah yang banyak yang mesti dijalankan semuanya, diselesaikan semuanya. Ini makna atimmu. Selanjutnya cara yang kedua dari kata sempurnakanlah ini, yang kedua kata sempurnakanlah, ia adalah perintah daripada Allah. Sempurnakanlah fi'lul amri, untuk menghasilkan hukum. Al-amru yadullu ala al-wujub, perintah itu, perintah dari Allah itu menandakan dia adalah satu kewajiban. Apabila suatu kewajiban bermakna ibadah haji hukumnya wajib, ibadah umrah hukumnya wajib. Ini ada perbedaan pendapat ulama, tapi kita tak bahas secara fikahnya. Tetapi semua ulama bersepakat kalau umrah yang dimaksudkan adalah umrah haji, maka umrah itu pun hukumnya adalah wajib. Merujuk kepada kata sempurnakanlah, perintah daripada Allah, hukumnya adalah wajib. Maka apabila hukumnya adalah wajib, pasti di dalamnya kebaikan yang sempurna. Kalau tidaklah di dalamnya kebaikan yang sempurna, niscaya Allah tidak akan mewajibkannya. Jadi mengapa Allah mewajibkan sesuatu ibadah? Karena kesempurnaan kebaikan di dalamnya. Nah, di antara kebaikannya sehingga Allah mewajibkan haji dan umrah adalah boleh membentuk pribadi mulia. Meskipun hanya dilakukan sekali saja seumur hidup, tapi sudah boleh mempengaruhi hidup kita ini sampai kita meninggal dunia. Berbeda dengan salat. Salat yang 5 waktu untuk 1 hari. Puasa yang 1 bulan untuk 1 tahun. Tapi haji yang sekali dan bagi yang mampu adalah cukup untuk seumur hidup. Kalau nak mengulangnya lagi, hukumnya sunat saja. Apabila disebut sebagai suatu kewajiban, bermakna dia adalah keperluan akad, keperluan pokok. Tidak boleh tidak, mesti kalau mampu melakukannya. Maka kata sempurnakanlah di sini, karena dia adalah perintah, suatu kewajiban, maka nilai kebaikan di dalamnya adalah sempurna pula. Tapi baru kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna apabila dilakukan dengan sempurna pula. Dilakukan dengan sempurna tidak cukup dengan pergi berangkat padam saja, tak cukup. Tetapi juga mesti memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian juga mesti dengan kehadiran unsur dalaman yang kita sebut sebagai rohani. Dalam pengajian sebelum ini, unsur dalaman itu adalah 4, yaitu hati, jiwa, apa lagi, roh, satu lagi akal. Maka makna sempurna adalah di sini, sempurna hati itu dalam menunaikan ibadah haji, sempurna jiwa itu, sepenuh jiwa dalam menunaikan ibadah haji, roh memunculkan keimanan dalam menunaikan ibadah haji, akal menggunakan akal dalam menunaikan ibadah haji. Mengapa kita memakai ihram? Gunakan akal, dapatkan pengetahuan. Apapunlah hikmah di sebalik talbiyah. Kalau solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu ucapan-ucapan di dalam solat. Tapi kalau haji enggak. Kalau haji, labbaik Allahumma labbaik. Mengapa ini berbeza ini? Gunakan akal sehingga kita mendapat pengetahuan. Tawaf 7 pusingan di sekeliling Kaabah, dan ia boleh mewakili salat. Tak perlu lagi untuk salat tahiyatul masjid, sudah boleh diwakili oleh tawaf. Apapun itu makna tawaf, gunakan akal. Makna sempurna adalah di sini merujuk kepada gunakan hati sepenuhnya, jiwa sepenuhnya, munculkan roh sepenuhnya, gunakan akal sepenuhnya. Kalau mau, maka akan terbentuk pribadi mulia. Kalau hanya badan saja yang berangkat, maka ia tidak akan dapat membentuk pribadi mulia. Pergi haji sama saja dengan sebelum pergi haji. Bagaimana ia begitu sebelum haji, seperti itu juga selepas haji. Bahkan ada pula yang lebih teruk lagi daripada itu. Sudah bergelar haji dan hajat, tetapi pribadinya masih lagi belum mulia. Sebab hanya badan saja yang dibawa, tetapi tidak sempurna di dalam menunaikan ibadah tersebut. Ini nanti akan kita jadikan pembahasan dengan lebih terperinci lagi. Itu makna hatimu, sempurnakanlah. Kemudian kata haji dan kata umrah. Di sini dipisahkan antara haji dan umrah. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah satukan haji dan umrah itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu, maka hendaklah ia menunaikan ibadah haji, yaitu pergi ke Baitullah. Pergi ke Baitullah disebut berhaji. Baitullah Ka'bah. Maka definisi haji adalah pergi ke Baitullah dengan niat haji. Nanti akan ihram, talbiyah, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah, melontar jamarat, tawaf ifadah dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi definisi yang lain bahwasanya umrah itu adalah juga pergi menuju Baitullah. Maka sebahagian ulama mengatakan karena haji adalah menuju Baitullah dengan ihram, tawaf, sa'i, umrah juga demikian menuju Baitullah, maka haji, ibadah haji, umrah pun sebenarnya adalah ibadah haji. Karena haji itu sendiri sebenarnya adalah menuju Baitullah. Tapi dari sisi fikih dibahaskanlah perbedaan antara haji dan umrah. Tapi dari sisi istilah Al-Quran, haji disebut haji, umrah pun disebut haji dari sisi istilah Al-Quran. Maka Syekh Sa'rawi dalam tafsir beliau mengatakan haji, umrah sebenarnya makna keduanya adalah haji karena sama-sama menuju Baitullah. Hanya saja Syekh Sa'rawi mengatakan kalau haji disebut Al-Hajjul Akbar, haji yang paling besar. Kalau yang umrah ini disebut haji, haji biasa, tidak besar. Ini menurut Syekh Sa'rawi. Pendapat beliau ini bagus untuk dicermati, karena selama ini kita menggunapakai atau menerima haji adalah yang wajib sekali seumur hidup dan ada wukufnya di Arafah. Sementara umrah, umrah adalah tidak wajib, sunat, dan dilakukan bila saja panjang tahun, kemudian tidak ada wukuf di Arafah. Ini yang sudah biasa kita terima lah. Sekarang kita mau tambah maklumat sedikit lagi dari Syekh Sa'rawi. Beliau menguatkan pendapat beliau bahwasanya umrah, meskipun umrah tidak ada wukuf di Arafah, tetapi dilakukan pada bulan Ramadan, maka nilainya tidak lagi sebagai umrah nilainya, tapi nilainya sama dengan haji. Siapa yang menunaikan ibadah umrah dalam bulan suci Ramadan, maka nilainya sama dengan haji. Bermakna apabila demikian, rupanya kata haji, kata umrah hanyalah istilah saja, yang nilai sebenar yang ada di dalamnya adalah sama, yaitu pergi menuju rumah Allah sebagai menjalankan perintah Allah, bukan sebagai bersiar-siar, bukan sebagai mengikut-ikut, bukan sebagai untuk mendapatkan pujian, tetapi lindah kerana Allah, sebagai menjalankan perintah Allah, maka nilainya adalah sama. Kedua-duanya boleh membentuk pribadi yang mulia. Baik. Sekarang kalau mau diperinci dari sisi fikah bolehlah, tapi kita tak membahaskan dari sisi fikah. Kalau dari sisi fikah, haji ini adalah dimulakan dengan ihram dari mikot, kemudian talbiyah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, selepas itu boleh bertahalul, Kemudian kalau mau buka ihram boleh tunggu 9 Zulhijjah, namanya haji tamattu'. Ah, ini yang kita bahas di dalam kursus haji, manasik haji. Tapi itu tidak kita bahas di sini. Kemudian sampai 9 Zulhijjah, ihram sekali lagi. Sebenarnya ihram kita dari miqat kita, kalau kita orang Asia, miqat kita ialah lam. Tapi miqat kita pula sekarang berihram dari kota Mekah, maka kita didenda. Dendanya bayar dam. Nah, itu sebabnya yang berhaji tak masuk membayar denda. Kemudian wukuf 9 Zulhijjah. Kemudian terus melontar jamarat. Kemudian tawaf ifadah. Ini manasik atau ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam ibadah haji yang panjang itu. Nah, ini mestilah sempurna dilakukan. Karena ada kata hatimu. Itu dimasukkan haji dalam istilah ikhraf. Adapun umrah, umrah dari kata amirah, maknanya memakmurkan atau ziarah. Umrah maknanya berziarah ke Baitullah. Kalau haji bukan hanya ziarah, tapi bersengaja menuju. Haji bersengaja menuju Baitullah. Kalau umrah, ziarah, pergi ke Baitullah pada mata-mata bila saja dengan memakai pakaian ihram, talbiyah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai sudah. Dan tidak perlu lagi teruskan kepada wukuf, karena ini kaitannya dengan ibadah, ibadah haji. Nanti kita akan bahas pula dengan lebih terperinci yang ini, untuk kita kaitkan sebagai membentuk pribadi mulia. Karena masing-masing ibadah ini, ia boleh membentuk pribadi mulia. Kemudian lillah, kerana Allah. Disebut di sini kerana Allah. Karena ada yang pergi haji tidak kerana Allah. Maka bila disebut di sini kerana Allah, maka yang akan membentuk pribadi mulia itu adalah yang kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, maka ia tidak akan membentuk pribadi mulia. Maka hajinya adalah haji yang sia-sia, tidak ada maknanya. Haji yang bermanfaat, yang berguna, disebut haji yang baik, yang diberi kebaikan. Haji yang baik, yang diberi kebaikan, istilah dalam bahasa Arab, al-hajjul mabrur, haji mabrur. Haji mabrur dari kata barroh. Mabrur maknanya yang diberikan kebaikan. Haji yang tak ada kebaikan di dalamnya, haji yang sia-sia, yaitu haji yang tidak membentuk pribadi mulia, seperti haji yang di dalamnya ada pergaduhan, keluar kata-kata yang kasar, yang kotor, kemudian melakukan pelanggaran dan kemaksiatannya. Di dalam haji yang tiga ini tidak dibenarkan. Maka dikatakan siapa yang pergi haji, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh rapat, tidak boleh fusuq, tidak boleh jidal. Karena kalau masih tiga ini dilakukan, maka bermakna masih lagi memperhamba hawa nafsu. Maka bukan lagi kerana Allah. Kalau kerana Allah, selain Allah mesti ditinggalkan. Keinginan hawa nafsu, kehendak hawa nafsu, perintah hawa nafsu mesti ditinggalkan. Selesai sudah pembahasan tafsir ayat ini. Sekarang kita lebih perinci lagi kandungan ayat ini dengan memberikan tumpuan pada tajuk kita ini. Apabila digunakan kata sempurnakanlah, bermakna merujuk kepada semua ibadah haji ini, mula daripada awal hingga akhir. Ihram selesaikan, sempurna sudah. Talbiyah, kalau dapat terus bertalbiyah, jangan berhenti. Daripada tidak, kita mulakan talbiyah ini. Daripada melangkahkan kaki keluar rumah, melangkahkan kaki ini keluar rumah. Di mana rumah kita? Di sini, seksyen 5. pergi menuju Wisma Haji, Asrama Haji. Keluar dari rumah terus labbaik Allahumma labbaik. Sampai bila? Bila berakhir? Selesai nanti tawaf ifadah. Tahallul. Baru selesai bertalbiyah. Tapi kebanyakan dari kita kali dua kali saja dia bertalbiyah. Selepas itu dia diam saja. Naik bus sampai ke airport dia diam saja. Dari Madinah ke Mekah diam saja. Bahkan tidur dia berjalanan. Yang seperti ini dia menyanyiakan talbiyah. Padahal talbiyah boleh membentuk pribadi mulia. Karena dalam talbiyah itu nanti kita akan bahasnya lebih terperinci adalah menjawab panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku jawab panggilanmu ya Allah, aku jawab panggilanmu ya Allah. Bermakna Allah memanggil kita, kemudian kita menjawab panggilan Allah. Nah, di dalam menjawab panggilan Allah ini seorang hamba itu lebih menampakkan dirinya sebagai seorang hamba. Karena keluarganya dia tinggalkan, kekayaannya dia tinggalkan, pekerjaannya dia tinggalkan. Kemudian dia terus pergi, harta dia keluarkan, masa dia sediakan, tenaga dan seterusnya, berjuang, berkorban. Kalau dahulu itu lebih lama daripada sekarang. Kalau sekarang ini mungkin hanya satu bulan saja atau satu bulan setengah. Ada pula yang lebih cepat daripada itu, 10 hari saja sudah balik lagi. Dia yang terakhir pergi, dia pula yang pertama pulang. Cepat sekali. Kalau dahulu sampai 3 bulan bahkan sampai 6 bulan kalau naik kapal laut. Bahkan ada pula ada yang remaja pergi ya, sudah tua baliknya. Karena mereka tak punya biaya yang cukup macam mereka dari satu negara ke negara yang lain. Dan itu semua adalah untuk menjawab panggilan Allah. Maka semakin nampaklah dirinya sebagai hamba dan terbentuklah pribadi mulia. Karena pribadi mulia baru boleh terbentuk kalau hamba itu menampakkan dirinya sebagai hamba. Dan Allah yang memerintahkannya itu nampak sebagai Tuhan yang maha mulia. Nah, itu baru terbentuk pribadi mulia. Tapi kalau hamba itu telah mengabaikan Allah Tuhannya, nampak dia pula yang menguasai alam ini, yang berkuasa ke atas alam ini sesuka hatinya, tanpa mempedulikan, memperhatikan kehendak Allah, maka akan rusaklah kepribadian. Maka tidak akan mungkin terbentuk pribadi yang mulia. Tawaf juga begitu, nanti kita akan bahas secara lebih terperinci. Jadi kata sempurnakanlah kalau ihram dengan keistimewaannya, tanziah dengan keistimewaannya, nanti kita akan bahas satu persatu keistimewaannya, tawaf dengan keistimewaannya, satu persatu dijalani, semuanya istimewa sampai akhir. Apabila disempurnakan, terbentuk pribadi yang mulia. Menyempurnakannya bukan hanya dengan melakukannya begitu saja, tetapi melakukannya dengan kehadiran hati, dengan sepenuh jiwa, dengan memunculkan iman melalui roh, unsur dalaman yang ada pada dirinya, dan menggunakan akalnya dengan ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu fikrahnya saja, bagaimana tata cara ibadah haji, tetapi juga ilmu falsafahnya, hikmah-hikmah yang disebalik, yang ada di sebalik ibadah haji tersebut. Sekarang lebih terperinci kita tengok keistimewaan ihram ini, yang pada akhirnya memang tidak diragukan lagi membentuk pribadi mulia. Ihram sebenarnya sudah banyak maklumat kita terima. Ihram ini boleh membentuk pribadi mulia, karena ihram ini adalah pakaian yang tidak berjahit, Maka selalu orang mengatakan pakaian ihram ini pakaian yang sederhana. Dia sederhanaan itu boleh membentuk pribadi mulia. Biasanya manusia yang tidak memiliki kepribadian yang mulia adalah manusia yang sombong, yang angkuh, disebabkan karena kelebihan yang ada padanya. Tengoknya pakaiannya bagus, buatannya, kemudian materialnya, maka dia pun sombong. Oh, pakaian saya yang paling bagus di dunia ini, mahal ini. Ini bukan buatan kedah ini buatan luar negara ini. Maka pakaian boleh membawanya kepada kesombongan. Dan satu lagi, dalam pakaian ihram, bezanya dengan pakaian kita ini, kalau pakaian kita ini, kita yang memilihnya untuk diri kita. Kita yang memilihnya. Mengapa saya memakai kot ini? Saya yang memilihnya. Kemudian mengapa kita memakai baju Melayu untuk pergi ke masjid? Kemudian nanti kalau pergi ke pejabat, lain pula baju yang kita pakai. Siapa yang memilihnya untuk diri kita? Adalah kita sendiri. Tapi kalau pakai ihram, tidak ada jahit. Siapa yang memilihnya untuk diri kita? Allah. Tengok, orang yang menggunakan yang empat ini, dia buat satu kesimpulan melalui pakaian ihram ini. Mana yang lebih baik? Pakaian yang kita pilih untuk diri kita atau pakaian yang Allah pilih untuk diri kita? Pasti pakaian yang Allah pilih adalah lebih baik. Apa kebaikannya? Apa aja banyak kebaikannya. Menjauhkan diri daripada kesombongan, kemudian merasakan kebersamaan, kemudian apa lagi yang lain. Terpulanglah. Itu adalah hikmah-hikmah yang boleh disebut. Tapi yang penting dari sisi keimanan saja. Karena kita membawa unsur dalaman sekali. Di saat pakaian ihram kita lakukan, kita merasakan ini adalah pakaian yang Allah pilih untuk diri saya. Maka kita sudah hidangkan diri kita sebagai manusia yang berkehendak. Sekarang kita masuk tenggelam dalam Allah yang berkehendak ke atas diri kita. Sebenarnya kita tak mau memakai pakaian yang tak berjahit itu. Sebenarnya kita tak mau. Kita lebih susah pakaian yang berjahit ini. Senang kita. Tak begitu susah kita untuk memakainya. Tapi kalau yang tak berjahit ini, susah untuk memakainya. Tetapi karena Allah yang memilihnya untuk kita, kita kalahkan kehendak kita, kita menangkan kehendak Allah. Bermakna sudah tak nampak lagi kita ini sebagai hamba yang berkehendak. Tetapi kita sudah memunculkan seorang hamba yang berkehendak dengan kehendak Allah. Hamba yang berkehendak dengan kehendak Allah disebut dalam Al-Quran dengan istilah hamba yang memiliki sifat ketuhanan. Bahasa Arabnya Al-Abdur Rabbani. Rabbani bukan nama grup nasyid, bukan. Rabbani dari kata Rabb, maknanya yang memiliki sifat ketuhanan. Dia tak nampak lagi dirinya. Yang dia nampak sepenuhnya adalah perintah Allah pada dirinya atau kehendak Allah pada dirinya. Sekarang pertanyaan, kalau orang sudah menampakkan kehendak Allah pada dirinya, terbentuk pribadi mulia tidak? Apa yang membuat kita tidak dapat membentuk pribadi mulia? Karena kita masih lagi menampakkan diri kita pada diri kita yang memiliki nafsu yang suka kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu suka kepada yang buruk. Illa ma'arrahim ma'rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kita kalahkan nafsu kita. Karena kita masuk ke dalam kehendak Allah. Itu baru dari ihram itu. belum lagi jadi talbiyah. Talbiyah. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai hamba aku Ibrahim, seru manusia untuk datang ke rumahku ini. Wa ajil sinna bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Seru manusia untuk datang ke rumahku ini menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang dari tempat yang jauh dengan menggunakan unta-unta yang kurus. Meskipun mereka datang dari tempat yang jauh, tapi mereka dengan penuh kerendahan hati, tidak sedikit pun merasa berat, bahkan sebaliknya dengan penuh kesukaan menjawab seruan Allah. Maka dengan talbiyah tadi, dengan pakaian baru, sekarang pula dari dalaman